Ini on the line. Ini on the line. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Wah, luar biasa bisa berjumpa kembali keluarga Allah FLF. Ya, apa kabar semuanya? Ya, kita bersyukur ya sama Tuhan ya. Apa kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Ya, kita patut bersyukur. Saya diberkati sekali oleh khotbah si Lydia ya minggu lalu. Apa merangkum semua ya bagaimana ya kita orang Kristen ya ini saya bilang ini murid-murid Tuhan ya kalau dibilang yang setia nih di FLF ya ya udah nggak diragukanlah kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Maka berbicara soal ketaatan, saya cuma mau sharing singkat aja. Memang berat, karena di sini perintah Tuhan, ketaatan natural yang basic dari dasar dari ketaatan itu adalah ya sangkal diri, pikul salib, ya itu apa natural apa nature dari sebuah ketaatan yang Tuhan ya itu bahkan dituntut oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi sekarang bagaimana kalau kita apa namanya saya memaksimalkan ya ketaatan itu ya seperti kita sharing tadi hari ini banyak sharing tantangan dan tantangan di hadapan kita ya untuk tantangan untuk anak-anak Tuhan tidak taat ya tidak tunduk pada ketaatan. Itu kita menghadapi tantangan seperti itu. Maka di sini bagaimana cara sikap kita ya, untuk menghadapi tantangan membawa kita kepada ketidaktaatan. Yang pertama, ini saya pelajari bahwa kita kurang benar-benar mengenal rencana Allah atau keterbatasan mata kita untuk melihat maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita baca sebenarnya Roma 8 ayat 28, kita buka bersama. Di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Ya, mari kita sama-sama membaca. Mungkin Bunda Eden boleh membacanya, minta bantuannya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Saya singkat aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji nama Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Saya percaya kita sudah tahu kenapa kita harus taat. Kita kenapa kita harus taat kepada Allah. Dari Alkitab ini dibuka halaman pertama aja kita sudah jelas bahwa kita ini hanya ciptaan. Ya. Tuhan itu menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 1. Udah jelas banget posisi kita tuh adalah ciptaan yang benar-benar yaitu kita enggak ada powernya di atas Tuhan tuh. Ya. Kita enggak ada memang kita diciptakan segambar dan serupa, tapi lagi-lagi kita itu hanya ciptaan. Dan kita tahu betul saya percaya zaman Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak bisa, mereka belum punya namanya visi dan misi. Ya. Waktu zaman Adam dan Hawa itu cuma Tuhan yang di situ yang menciptakan, memprovide segala sesuatu untuk manusia saat itu. Ya. Saya percaya Adam dan Hawa belum mengerti yang namanya, ini hal yang baik, hal yang tidak baik. Belum tahu, ya, karena dia belum makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. tapi bahkan dia punya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya kan, karena dia manusia pertama. Jadi benar-benar di situ ada suatu perintah dari Tuhan yang benar-benar dia yang harus ditaati, ya. Tapi kenapa mereka bisa jatuh dosa? Ya karena itu peperangan kita melawan ya si iblis. Karena emang benar-benar kita tahu ya musuh kita tuh yaitu yang bukan kuasa daripada Tuhan Yesus, tapi kita boleh dikaruniakan oleh Roh Kudus ya untuk ya untuk melawan segala cobaan. Kita diberikan hikmat juga ya, seperti Putra tadi kesaksian ya, banyak betul saya juga terus terang di kantor juga sama bertubi-tubi. Jadi memang kita terbatas, saudara, untuk mengetahui. Saya pribadi terbatas, saya nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Tapi yang saya tahu, tangan Tuhan memegang. Ya, kalau kita tahu rencana Tuhan, pasti kita nggak punya iman. Makanya iman dipakai di situ karena kita benar-benar percaya Tuhan. Kita Kejadian sampai Wahyu itu pun menceritakan bahwa manusia itu terbatas, nggak tahu apa-apa. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Jadi benar-benar, mengapa kita tidak apa manusia tergoda atau menghadapi setiap tantangan untuk ketidaktaatan manusia, tantangan yang mencobai manusia untuk jatuh kepada ketidaktaatan, yaitu kurangnya mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa maksud Tuhan? Jelas-jelas Roma mengatakan ada segala di dalam Roma 8 ayat 28 ini, benar-benar segala sesuatu ya Allah turut bekerja, segala sesuatu providence-nya Tuhan itu enggak ada yang kebetulan ya. Kita secara kekristenan itu enggak ada yang kebetulan, hari ini, kebetulan itu, besok saya kebetulan itu. Benar-benar segala sesuatu itu tuh under control-nya Tuhan. Jadi hidup kekristenan kita tuh yang benar-benar, apalagi kita yang sudah mengaku udah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, saya kok kerja di sini, saya kok di PHK, saya kok begini, saya kok begitu, saya kok nggak ada ini, atau memunculkan komplain-komplain atau menimbulkan ya ketidaksenangan kita kepada Tuhan atau tidak dengan jadi yang menghilangkan rasa syukur. Jadi di sini saya pegang benar bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi, Tuhan itu providence-nya Tuhan tuh benar-benar penyertaan Tuhan tuh yang benar-benar gak ada kebetulan. Semua tuh Tuhan kontrol. Gak ada yang kita tiba-tiba, ya ada yang bilang hidup kadang di atas, kadang di bawah. Tapi saya percaya dalam Tuhan Yesus tuh gak begitu. Kita dalam Tuhan Yesus tuh semuanya tuh ada hal yang Tuhan izinkan untuk kita. Pergumulan, yaitu yang tadi saya bilang. Dasar dari ketaatan adalah ya pikul salib, menyangkal diri. Ikut salib dan menyangkal diri ya, itu benar-benar yang benar-benar Tuhan Yesus, Tuhan yang mencipta kita aja menjadi sama dengan kita tuh benar-benar ya itu sama dengan kita sebagai manusia ya. Esensi dari ketaatan ya seperti itu. Saya mencoba membahas ya. Oke. Yaitu membawa kita kepada esensi yang kedua, yang mengapa kita tidak, apa tantangan yang harus kita hadapi, kenapa kita membuat kita kepada ketidaktaatan Tuhan ya. Yang kedua yaitu kurang, benar-benar kurang percaya ya. Jadi memang benar-benar kita kalau kemarin soal Abraham ya, begitu dia percaya Tuhan, dia begitu mencari Tuhan, dia benar-benar mencari Sang Pencipta, dia benar-benar tahu bahwa dirinya itu yang memiliki relasi hubungan dengan Allah, sehingga apapun yang Allah lakukan untuk Abraham, apapun yang Allah minta untuk Abraham, dia lakukan gitu ya. Jadi benar-benar yaitu Ya, ketaatan itu ya seperti ya Cili dia sempat bilang itu memang tidak mudah. Ya. Sulit, kita akan dihadapi tantangan-tantangan untuk membuat kita tidak taat. Dan kenapa kita bisa tidak taat juga kita kadang-kadang melihat kepada orang yang kita memandang pada orang yang memberi perintah. Ya. Kadang sulit bagi kita untuk mentaati karena kita melihat orangnya, bukan melihat perintahnya. Ya. Zaman waktu itu Tuhan Yesus banyak digondrungi, diikuti, followernya banyak. Karena dia melihat banyak mujizat. Siapa yang tahu, ingat ya, murid itu banyak ya, pengikutnya banyak sekali. Sampai pada akhirnya setelah melalui Kalvari, melalui kayu salib, melalui segala sesuatu yang dilalui, ya, diperas, diuji, sampai kematian Tuhan Yesus, sampai bangkit, itu murid-muridnya yang setuju. Karena mereka memandang Tuhan Yesus waktu itu yang sangat diulukan, membuat mujizat, membuat 5 roti jadi 5.000 roti yang benar-benar pada saat itu yang masyhur lah. Tapi di saat Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, orang meninggalkan. Karena dia mereka pikir ini bukan orang yang harus diikuti. Jadi ada kesetiaan, tapi murid-murid yang 70 masih tetap taat dan setia ya mengikuti. Jadi kadang-kadang mungkin kita diperhadapkan dengan orang yang nih orang nggak bisa diikutin atau nggak orang ini nggak bisa dipegang omongannya yaitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir ya benar juga ya faktor-faktor seperti ini membuat kita tidak taat ya seperti karena kita melihat orang yang memberitakan perintah itu. Tapi di sini jelas-jelas Tuhan menyatakan ya Tuhan Yesus benar-benar menang dari atas ketaatan. Segala perintahnya kita lihat Wahyu ada ya sampai 7 perintah kepada jemaat. Sekarang hadapi manusia kalau kata putra manusia barbar atau ya kita menghadapi ya, bagaimana aturan-aturan yang ada yang bergonta-ganti seperti saat ini kita melihat di Qatar aturannya berubah-ubah. Banyak teman-teman saya juga yang kecewa, yang menjadi kepahitan, yang menjadi kekecewaan ya karena aturan yang berubah-ubah ya dalam ya contohnya ini dari masalah vaksin dan sebagainya. Ya kayak saya di sini juga ya ada aturan-aturan yang memang kita harus taati ya. Tapi di sini kita keluar kita belajar taat daripada hukum firman Tuhan atau mulutnya Allah sendiri dari perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa kita melihat sosok Tuhan Yesus yang menang di atas kayu salib yang benar-benar berkorban bagi kita membayar harga kita lunas yang kita benar-benar kita ditebus. Jadi memang kita sepatutnya kita harus taat dan menghormati itu. Dan satu kita karena mengapa kita harus taat? Yang pertama kita memang adalah pencipta. Kalau kita adalah diciptaan dan kita bukan siapa-siapa, kita ini ciptaan, ya pencipta kita yang membayar kita lunas, yang menebus kita dari segala dosa dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu banyak perintah yang Tuhan Yesus perintahkan. Yang terakhir yang perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, kita ingat yang sejadikanlah semua bangsa murid-Ku. Jadi itu adalah tugas kita. Jadi ya kita percaya Tuhan Yesus. Mungkin saat kita bukan adalah murid-murid. Saat ini saya berapa orang? 1 2 3 4 5 6. 6. Ya. Imagine pada saat itu banyak orang ngikutin Tuhan Yesus karena followernya dia banyak karena dia is like a star at the time. Tapi setelah Tuhan Yesus mati dia harus menyatakan diri. Ya dia pikir ya kerajaan Allah, what is the kerajaan Allah? Kerajaan Romawi yang menang. Kabur semua orang-orang followernya. Tidak ada yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi saat ini ya perintah Tuhan kita percaya di sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Itu suatu perintah yang benar-benar yang last command dari sang raja ya. Benar-benar Tuhan Yesus menjadikan murid. Berarti kan itu bukan, yaitu kita akan banyak didikan. Namanya murid, kita akan menerima didikan. Didikan, pendidikan, kehidupan, semuanya. Bahkan kita memberitakan Injil kebenaran Tuhan, ya saya terus terang dulu ya, maksudnya saya ingat, saya kebuka laptop ini, saya kebuka khotbahnya Opung Yuli. Saya ingat jadinya beliau Oh, dulu kalau kita ini glory-glory, wah, menyebarkan Injil, saya ingat jadi ajaran apa, cerita-cerita sama Opung Yuli waktu itu di Gudukan. Saya lagi baca-baca di sini laptop ada khotbah-khotbahnya Opung Yuli di PowerPoint. Saya jadi teringat, ya. Jadi memang, ya itulah, sama halnya Tuhan memperingatkan, perintah Tuhan Yesus langsung ya, itu menjadikan bangsa segala murid. Bahkan peringatan Tuhan Yesus saja kita harus memperingati ya dalam perjamuan kudus ya, kita tuh diperintahkan Tuhan untuk memperingati ya, mengangkat cawan, mengangkat tubuhnya Tuhan Yesus, itu memperingati bahwa kematian Tuhan Yesus itu untuk kemenangan kita semua, untuk segala-galanya hidup kita, bahwa kita ini benar-benar nothing tanpa darah Tuhan dan tubuh Tuhan Yesus, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus itu kita tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Benar-benar kita udah ciptaan yang dimana dosa Adam, ketidaktaatan Adam, ya kutukan, segala kutukan, segala akibat ketidaktaatan Adam, kejatuhan manusia, bahkan diusir dari Taman Eden. Tapi bagaimana Tuhan Yesus bayar ya, sepasang pencipta kita, dia datang ke dunia untuk menebus kita, ya. Membayar harga, saya kesaksian tadi betapa perihnya satu sobekan pisau itu perih banget, cuma ditaruh betadin ya, tapi dia sang pencipta, dia mau rendahkan hatinya, dia mau bayar kita, dia mau lunaskan kita, dia mau tebus ya, pengampunan 70 dari 70 kali 7 yang Tuhan ajarkan itu benar-benar sampai titik darah penghabisan Tuhan dengan 7 perkataan Tuhan Yesus saja itu dia tunjukkan ketaatannya dia tuh sampai titik darah nafas penghabisan, walaupun itu memang benar-benar sulit, tapi saya bersyukur kemarin itu di Belek, saya merasakan, saya ingat wahyu tentang kasih mula-mula Tuhan, gimana kalau kita jatuh kepada ketidaktaatan, ya, pastikan seperti Adam dan Hawa dilempar dari Eden, Taman Eden, ada picture-nya, saya suka sedih juga waktu kalau melihat mereka dibuang gitu ya dari Taman Eden, karena ketidaktaatan, Tuhan gimana ketidaktaatan. Makanya saya diingatkan Tuhan lagi kayak kemarin itu di dressing, ingat lihat aku salib, lihat Tuhan Yesus yang berkorban, darahnya tercurah, ingat kasihmu yang semula kepada Tuhan. Saya mengingatkan ya, saya kalau lagi ya itu seperti Putra bilang down atau lagi apa ya, kita ambil saat teduh, saudara. Kita ingat kasih Tuhan yang kita nggak apa-apa refleksi balik mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Kalau diingat-ingat dari situ hati kita cinta rasa kasih kita tuh kepada Tuhan tuh bangkit lagi ya, spiritualnya tuh naik lagi, cara kita nge-recharge. Jadi saya ya itu saya diingatkan wahyu ya, gimana caranya kalau kita ketidaktaatan ini seringkali datang kepada kita, tantangan ini selalu ada ya untuk membuat kita jatuh ya, iblis dengan soalnya kita pegang firman Tuhan, saudara. Kita angkat kuasa di mana benar-benar itu adalah darah Tuhan Yesus. Memang dunia ini nggak akan pernah bisa lepas dari pengorbanan Tuhan. Saya ingat satu khotbah ya, soal persembahan. Di tata Allah itu kita tuh mempersembahkan hidup kita tuh benar-benar di hadapan Tuhan. Saya dapat ilustrasi maksudnya. Tapi kita melangkah itu ya, banyak ya kesaksian orang yang ke surga itu banyak. Saya sempat ngebaca di Google itu juga banyak. Kita melangkah ke dalam tata Allah itu benar-benar darah Tuhan Yesus yang menjadi jalurnya kita kepada Bapa. Jadi sakit betul Tuhan Yesus untuk pengorbanannya untuk kita bisa kita menghadap Bapa. Di saat tirai itu terbelah dua, itu harga yang Tuhan Yesus bayar, dan itu adalah pencipta kita. Jadi kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus, benar-benar Allah yang hidup. Saya diperhadapkan dengan ya tahu sendiri, keluarga saya juga banyakkan ya, kakak saya juga yang menjual Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, karena ini benar-benar zamannya, benar-benar ya tantangannya, dunia ini meras sekarang ini luar biasa. Jauh dari Tuhan, ya ada harga yang dibayar, tapi bukan saya yang menjadi kita, bagian kita adalah memberikan kasih kita, menunjukkan kasih kita Tuhan, kasih Tuhan kita dalam hidup kita, melalui pelayanan kita, ya, sehari-hari, yaitu untuk menunjukkan kasih kita, kasih Tuhan kepada sesama, ya, begitu juga kita mengasihi diri kita sendiri juga. Saya juga belajar dari firman ini, kasihilah samamu, kasih juga dirimu. Saya juga lupa, ini hal simple, kemarin sempat dioperasi, mengasihi diri kita sendiri, ya, apa, hal simple sebenarnya, tapi ya, saya laluin aja kemarin itu minggu lalu, bah, penyataan itu lebih pengalaman pertama, tapi Tuhan Yesus baik. Jadi, mari, ya saya cuma bisa sharing, mari ya saya kehidupan pribadi saya ya, kalau memang saat kita diperhadapkan dengan ketidaktaatan harus itu ada, kita diberi kuasa, ada Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan kita hikmat ya, ada persekutuan, ada ya keluarga lah yang selalu mendoakan, berdoa syafaat ya. Saya percaya betul kita punya iman yang kuat ya. Allah itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya ini pegangan benar-benar buat saya, mendatangkan kebaikan tuh artinya ya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus itu tetap baik. Karena siapa sih yang mau bergumul? Siapa sih di dunia ini yang mau susah? Kita kan diciptakan enggak mau susah, enggak mau bergumul. Ya kan? Tapi kalau kita tahu kehendak Bapa dalam hidup kita, yaitu kita dipanggil untuk menjadi terangnya yang ajaib, menjadi pribadi yang menerangi dunia ini. Jadikanlah semua bangsa murid, kata Tuhan, muridku. Berarti ya di situ memang ada panggilan yang harus calling ya, ada panggilan dari setiap pribadi kita, yaitu menjadi pelayan. Pelayanan basicnya apa? Berkorban, menyangkal diri, pikul salib, sama seperti Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi memang benar-benar banyak tantangannya untuk melayani, saudara. Banyak. Apa, si Lydia waktu sempat sharing juga, melayani itu komitmen. Ya. Butuh komitmen. Tapi kalau kita nggak kenal-kenal apa mau Tuhan, itu berat. Berat sekali. Tuhan Yesus tahu betul apa mau Bapak. Keselamatan dunia. Dia nggak rela ciptaannya jatuh ke tangan kebinasaan. Itu dia tahu betul, makanya di Bait Getsemani itu Tuhan Yesus bergumul luar biasa sampai darahnya keluar. Itu bergumul, nggak mudah untuk menyerahkan nyawa, nggak mudah. Saya cuma mau menyerahkan, maaf kata ya, paha saya cuma mau diserahkan untuk di Betadin. Itu nggak enak, nggak ikhlas saya, nggak. Ngeri, mau datang ke klinik tuh takut-takut. Cuman begitu doang padahal. Padahal untuk kebaikan saya loh. Iya kan? Perih, luka, habis operasi. Untuk dibenahin, untuk dibersihin, sakit. Tapi itu tuh kebaikan saya. Saya harus maju terus. Kalau enggak, tidak bersih-bersih. Itu perih, itu perihnya. Jadi saya bersyukur pengalaman kemarin tuh membawa, ya, saya diingatkan kembali kasih Tuhan, kasih mula-mula yang ingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi mari kita ya, saya ya gereja FLF ya bisa benar-benar menjadi berkat lagi. Memang terkecil, tapi ya kuasa Tuhan lebih besar ya. Kita memang segini, tapi benar-benar dengan ketaatan ya, hal terkecil kalau kita bisa lolos dalam ketaatan, kesetiaan itu memang bukan sekarang, mungkin amin generasi berikutnya, tapi kita percaya ya, sama-sama bermaju dalam Tuhan Yesus, kita maju dalam Tuhan, benar-benar bersemangat melayani Tuhan, tetap semangat ya, yang lain yang mungkin yang belum hadir yang bisa mendengarkan ya, ingat lagi kasih mula-mulamu pada Tuhan ya, Tuhan itu sifatnya menanti kita. Karena dia tahu kita akan binasa, makanya dia akan dia mati, dia rela mati di atas kayu salib. Ya. Jadi ketaatan itu gunanya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Memang kita dipanggil untuk seperti itu. Seperti Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk melayani, saudara. Ya, siapapun yang di luar sana yang menyaksikan, ya, ini pesan atau dari hati saya ya, ingat kasih Tuhan yang semula, ingat langkahmu di sini, kita semua ada di sini, itu karena kebaikan Tuhan, ya. Kita nggak mampu membayar karya Tuhan yang besar di atas kayu salib. Tapi kita laluin dengan ketaatan kita, dengan hidup yang bersyukur. Ingat istri Lot, dia taat, tapi dia setengah. Dia taat, diperintahkan keluar dari Sodom dan Gomora, tapi dia setengah hati. Mari kita taat, tidak seperti istri Lot, kita taat penuh, melangkah. Kalau Tuhan perintahkan, maju, maju, ya, jangan noleh ke belakang, artinya tetap maju terus. Kalau kita mau melihat refleksi balik, ya kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita renungan. Ya, itulah ingat kasih mula-mula. Ya, itu beda dengan istri Lot yang melihat ke belakang. Kita bersyukur, ya, saya bersyukur Ningsi sempat sharing juga, ya, oh benar-benar, pokoknya zaman sekarang, hati-hati ya, ya jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Nggak usah pengalaman jauh, kakak saya pribadi banyak tantangan, ya memang banyak, kita juga meninggalkan, kita juga di dalam Tuhan Yesus ada tantangan, tapi dia nggak sejahtera dalam hati, itu nggak bisa dibohongi, saudara. Tuhan Yesus menyediakan sejahtera, pergumulan demi pergumulan kita laluin, tantangan lebih laluin, tapi ada damai sejahteranya, ada sure-nya, kayaknya sure gitu. Bapak ini memegang kita, Bapak ini mengasihi kita loh, Bapak ini ada di pihak kita, Immanuel, Allah beserta kita, benar-benar yang sure. Apapun yang saya laluin tuh, oh. Jadi, puji nama Tuhan, ya ini sekian kesaksian atau sharing saya ya yang bisa saya sampaikan melalui pengalaman kemarin minggu lalu juga. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya kita maju terus dalam Tuhan yang setia, yang benar-benar ya taat sampai mati seperti Tuhan Yesus, itu berat banget. Karena saya cuma ngaluin perban dibuka, udah harus ketakutan. Tapi itu tantangannya, tapi itu benar-benar saya dibawa kepada penyalipan Tuhan, itu aja. Dunia ini tidak akan pernah bisa selamat. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ronald untuk firman-Nya. Semoga memuatkan bagi kita semua. Ketaatan dapat merubah tantangan kita menjadi berkat. Ya. Dan tadi kita melihat banyak sekali kesaksian. Kita ngalamin juga yang tadi Lydia bilang, Lydia mungkin waktunya nggak cukup, tapi dia bisa ceritakan juga. Kita ngalamin tantangan nggak sesuai dengan pesanan, ordernya emang kita dapetin terbaik dari Tuhan, ya. Diperbaiki, ya, malah kita dapat yang lebih baik lagi. Karena kesabaran itu, tadi Allah bilang, ya itu emang nggak enak. Kita akan mengalami hal-hal yang melawan daging kita, tapi ada upahnya. Ya Tuhan ya diam aja kalau kita diperlakukan tidak adil, semua itu akan dibuat baik. Yang penting Tuhan mau kita bisa tahan ya diuji. Ya puji nama Tuhan. Kalau kita tahu itu semua adalah milik Tuhan, kita percaya, ya kan? Kita ini sebagai orang yang menjadi pengurus bukan pemilik. Ya Tuhan nggak akan diam saja, Tuhan juga akan memperbaiki, juga akan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin. Di nama Tuhan, kita tutup firman Tuhan sore hari ini. Bapa kami bersyukur, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, Tuhan, tumbuh berbuah pada waktunya. Di dalam nama Yesus, Kristus, iman kami tumbuh, pengharapan kami hanya pada Kristus, dan kasih Kristus menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang.